Sulama tong jalani, ko pigi tra kembali. Entah mau kemana, hati ini mengalang kasa bertahan. Harusnya ko di sini, terapa pasa sendiri. Harusnya ku di sini.